بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله إن شاء الله di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Nubdha fil Aqidah al-Islamiyah. Beberapa petikan penting tentang aqidah Islam. Di antara yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, aqidah yang harus dipegang oleh setiap muslim yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala menjelaskan apa yang dimaksud beriman dengan nama-nama dan sifat Allah, ay isbatu ma asbathahu Allah li nafsihi fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was sifat ala wajhin la'iq bihi, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya di dalam Al-Qur'an atau ditetapkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama dan sifat-sifat. Ala wajhil la'iq bihi, sesuai dengan perkara yang layak dengannya. Maksudnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seperti disebutkan oleh muallif, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Seorang mukmin akan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, ya, dari ucapan ini terkandung makna sebaliknya, yaitu seorang mukmin tidak akan menetapkan nama-nama atau sifat-sifat bagi Allah yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Atau ditambahkan, tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena dua perkara ini, kitab, Al-Kitab dan Sunnah, yaitu Al-Quran dan Hadis, merupakan pedoman setiap muslim. Dan memang itu merupakan amanah dari Rasulullah, wasiat dari Rasulullah. Selama manusia berpegang teguh dengan dua perkara ini, mereka tidak akan tersesat. Mereka akan selalu berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, ketika berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini juga sama. Dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya keimanan seperti ini adalah perkara yang sangat gampang jika manusia ini masih berada di dalam fitrah, ya, masih di dalam fitrah. Tetapi dalam kenyataannya, dikarenakan fitrahnya sudah rusak, dikarenakan atau disebabkan beberapa hal, karena syubhat, kerancuan pemahaman, ya, atau munculnya pemahaman-pemahaman yang muncul dari luar Islam, sehingga untuk berpegang teguh dengan yang tadi disampaikan, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulullah dan hadisnya yang sahih, ini sulit bagi sebagian orang. Ya, ini sulit bagi sebagian orang. Padahal secara teori, apa yang dikatakan oleh Al-Quran, kita ambil. Kita imani. Apa yang dikatakan dalam hadis Nabi, kita ambil. Kita imani. Ya. Secara teori seperti itu. Dan sepertinya gampang. Tetapi dalam prakteknya, banyak di antara manusia yang mereka tersesat dalam hal ini. Ya. Sampai banyak kelompok. Ya. Sampai banyak kelompok-kelompok ahli bid'ah. Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang dalam hal ini. Sampai ada di antaranya kelompok yang dikafirkan oleh para ulama. Seperti kelompok Jahmiyah. Ya. Kelompok Jahmiyah. Permasalahannya apa? Di sini. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran, maka kita tetapkan pendengaran yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya. Tanpa menyelewengkan maknanya. Karena di sana ada kelompok yang mereka ini menyelewengkan makna-makna nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka ini menganggap ini tidak sesuai. Nanti kita akan berikan beberapa contoh. Wala ta'tilin, dan tidak pula menghilangkannya atau menolaknya. Kenapa ta'til ini terjadi? Penolakan tentang sifat-sifat Allah ini terjadi karena di antara sebabnya adalah mereka melakukan tahrif tadi, penyelewengan makna. Wala takyif, dan tidak membayangkan hakikatnya, kaifiyah, hakikat dari nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamsil, dan tidak pula menyamakan dengan makhluk. Kita berikan contoh. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah surah Taha dan juga surah-surah yang lain, disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ya. Beristiwa di atas arsy. Istiwa secara bahasa itu bersemayam. Nah. Ini sangat jelas sekali di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa dan ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin wajib menetapkan apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Ya, wajib bagi dia menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Bagaimana cara penetapannya? Cara penetapannya adalah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrif, tanpa ditahrif. Apa itu tahrif? Diselewengkan maknanya. Tadi istiwa secara bahasa itu bersemayam atau bahasa secara literal ya adalah al-irtifa. Tinggi ya di atas. Ala wal irtifa ya. Tinggi. Yakni Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Tidak boleh dipalingkan maknanya menjadi menguasai. Sebagian kelompok ahlul bidah mereka mentahrif, memalingkan maknanya bahwasanya yang dimaksud istiwa di sini adalah istaula yang artinya menguasai. Allah menguasai. Apa tujuannya? Tujuannya mereka ingin menolak al-istiwa, sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka sudah terpikir dalam pemikirannya bahwasanya sifat istiwa ini sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Sebagaimana beristiwanya raja di atas singgasana. Pada hakikatnya semua ini, ya, yang terjadi apa yang mereka lakukan, menyelewengkan makna, kemudian menolak sifat, ya, itu terjadi karena awalnya mereka menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran Ar-Rahman alal arsistawa. Allah beristiwa di atas ars, Ar-Rahman. Ya, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Kemudian mereka langsung berpikir, ini istiwa ini seperti makhluk. Yaitu seperti raja yang beristiwa di atas singgasananya. Berarti membutuhkan apa? Singgasana. Membutuhkan tempat duduk dan sebagainya. Berarti sama dengan makhluk. Awalnya mereka seperti itu. Akhirnya mereka apa? Mereka selewengkan maknanya. Oh, ini maksudnya kayaknya bukan istiwa, maksudnya menguasai. Gitu. Itu satu kelompok. Kelompok lain apa? Kelompok lain bersikap lebih ekstrim. Apa? Menolaknya. Dengan bahasa di sini ta'til, ditatil, ditiadakan. Setelah dia berpikir tadi menyamakan, oh ini istiwa ini sama dengan makhluk. Seperti raja duduk di atas singgasana. Berarti ini tidak layak bagi Allah, sudah dihilangkan saja. Allah tidak memiliki sifat istiwa. Itu ta'til, ya. Padahal jelas di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, tertera Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tapi dia berani menghilangkan sifat tersebut. Nah, sebabnya itu tadi, sebabnya itu yang disebutkan tadi, yaitu awalnya menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk. Padahal tadi kita dituntut beriman, menetapkan sesuai dengan apa? Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan yadullah fawqa aydihim. tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, tangan-tangan para sahabat. Di dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yadullah, yakni di dalam ayat lain bal yadahu mabsuutatan, ya. Dalam ayat lain disebut bahkan kedua tangan Allah terbuka. Ya. Ketika orang-orang Yahudi menuduh Allah Subhanahu wa taala yadullah maghlulah. Tangan-tangan Allah ini terbelenggu, mengisyarahkan bahwasanya Allah ini bakhil, pelit, ya. Karena mereka, di sebagian mereka ini apa? Tidak mendapatkan kelapangan rezeki, ya. Sehingga mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah keadaan orang-orang Yahudi. Kembali, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah memiliki tangan. Maka seorang mukmin dituntut beriman kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan dengan makhluk. Tangannya seperti makhluk, seperti tangan manusia, tidak boleh. Atau membayangkan hakikatnya. Ya, membayangkan hakikatnya artinya dia membayangkan seperti ini tangannya, dibayangkan, ya. Beda dengan yang tadi, kalau tamsil itu menyamakan dengan yang ada, yang pernah dia lihat. Yang kedua, takyif, yaitu membayangkan hakikat sifat Allah. Ini juga sama, tidak boleh. Ya. Nah, sebagian orang karena dia tadi prinsipnya menyamakan, ya, menyamakan sifat Allah tersebut dengan makhluk, akhirnya dia berkesimpulan bahwa ini tidak layak bagi Allah. Yang satu mentakwil atau mentahrif, ya, menyelewengkan maknanya, oh maksud yadullah di sini, tangan Allah di sini bukan tangan. Apa itu? Kata mereka kekuatan. Ya, kekuatan Allah atau kekuasaan Allah. Yang satunya meniadakan. Ya, yang satunya meniadakan. Kenapa? Karena tadi asalnya berpikir bahwasanya tangan, oh berarti sama dengan makhluk. Makhluk punya tangan, ya. Makhluk punya tangan. Oh berarti ya sudah. Kalau seperti ini tidak boleh ditetapkan untuk Allah. Ya, tidak boleh ditetapkan untuk Allah, ditiadakan. Karena kata mereka tidak pantas. Nah itu sikap apa? Itu ada yang disebut dengan ta'atil. Meniadakan atau menolak. Nah. Itu adalah sikap-sikap yang tercela dan yang dilarang. Dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya bagaimana? Seperti tadi disebutkan di awal. Seorang menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadis tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bantah apa yang mereka klaim atau yang mereka katakan tadi bahwasanya ini sama dengan makhluk. Ya. Kita ambil contoh. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', yaitu zat yang maha mendengar. Zat yang maha mendengar. Berarti di situ ada sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mendengar, ya, Allah mendengar. Maka kita katakan, apakah pendengaran Allah ini sama dengan makhluk? Tentu jawabannya tidak, ya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sama dengan makhluk. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala masmuat, yaitu segala perkara yang bisa didengar. Baik itu ucapan keras ataupun ucapan pelan. Dari seluruh makhluknya. Sementara pendengaran kita yang terbatas. Mungkin terhalang tembok sudah tidak mendengar. Nah, apakah layak seorang menyamakan pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran makhluk? Yang jawabannya tentunya apa? Tidak. Ya. Tidak. Ini contoh masalah pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara makhluk saja itu terjadi perbedaan hakikat. Ya, di antara makhluk terjadi perbedaan hakikat. Memang sama-sama sifatnya, tetapi hakikatnya berbeda. Jangankan beda makhluk, satu jenis saja antara manusia. Contoh, manusia sama-sama mendengar. Ya. Sama tidak pendengarannya? Beda, ya. Ketajamannya berbeda. Yang satu mendengar suara frekuensi sekian bisa mendengar, yang satunya sudah tidak bisa mendengar. Ya. Bahkan dengan dekat saja dia belum tidak bisa mendengar. Padahal yang lain jauh sudah mendengar. Itu antara manusia saja. Tapi memiliki satu sifat yang sama, apa itu? Mendengar, ya. Maka kalau kita perhatikan, di sini memang sama sifatnya, tetapi hakikatnya berbeda, ya. Hakikatnya berbeda. Pendengaran si Muhammad, pendengaran si Ahmad, pendengaran si Khalid, ya, si Zaid dan seterusnya berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh sifat yang lain, misalkan Allah memiliki nama Al-Basir, Zat yang Maha Melihat. Ya, Zat yang Maha Melihat. Di sini terkandung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat. Apakah melihatnya, penglihatan Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Tentunya penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Tanpa batas. Allah melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya, baik itu di lapangan luas, ya, ataupun di dalam ruangan, atau bahkan di dalam ruangan yang paling tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Yang kedua, di antara makhluk berbeda-beda. Di antara jenis, ya, makhluk yang satu jenis saja itu berbeda-beda. Penglihatan manusia satu dengan yang lainnya. Sama tidak? Beda, ya, berbeda. Yang pakai kacamata beda, yang satu minusnya sekian, yang satu beda-beda. Ya. Yang tidak pakai kacamata juga sama beda-beda penglihatannya. Ada yang tajam, ada yang tidak. Tapi sama-sama memiliki sifat apa? Melihat. Ya, sama-sama memiliki sifat melihat. Ini antara satu jenis manusia atau satu jenis makhluk. Ya. Bagaimana kalau dibedakan atau kalau berbeda makhluknya? Tentunya semakin apa? Semakin berbeda, ya. Penglihatan manusia dengan penglihatan hewan, misalkan kambing, sapi, monyet atau yang semisalnya, ya, dari binatang-binatang. Pendengarannya juga, ya, beda, ya, beda. Begitu juga sifat-sifat yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti contoh yang tadi, yaitu yang tadi ana sebutkan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tidak boleh seorang menyamakan dengan tangan makhluk atau membayangkan bagaimana apa tangannya. Tidak boleh. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah. Kewajiban kita hanya menetapkan, ya. Kewajiban kita hanya menetapkan. Kalau kita lihat makhluk masing-masing punya tangan tidak? Punya. Dan keumumannya memiliki tangan. Manusia punya. Apakah sama tangannya? Hah? Tidak, tidak sama kan? Antara manusia saja tidak? Tidak sama. Walaupun secara apa? Secara bentuk keseluruhan memang sama, tetapi secara spesifiknya berbeda. Contohnya seperti sidik jarinya beda, ya. Contoh lain seperti garis ininya, ada yang sama gak garis ininya? Gak ada, subhanallah ya. Itu antara makhluk beda-beda tuh garisnya, gak ada yang sama, ya, gak ada yang sama. Belum apa panjang pendeknya, ya, belum kukunya dan seterusnya. Antara makhluk saja atau antara makhluk yang sama saja berbeda. Apalagi beda makhluk, ya. Tangan manusia, tangan monyet, tangan kuda, tangan ya, dan seterusnya. Berbeda, beda. Maka apa ininya, kepentingannya dia menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Ya. Tentunya orang yang seperti ini ingin memberikan apa? Kerancuan kepada kaum muslimin, ya. Memberikan kerancuan kepada kaum muslimin untuk apa? Tidak menetapkan, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Karena tadi antara makhluk saja berbeda, ya. Kok kenapa mau menyamakan dengan Allah yang Allah Subhanahu wa taala zat maha sempurna, ya, zat yang maha sempurna. Apa layak zat yang maha sempurna disamakan dengan makhluk yang banyak kekurangan, ya? Tentunya ini merupakan apa, sikap yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat disebutkan wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena tadi diantaranya mereka menyamakan Allah dengan makhluk, ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ada yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menetapkan sifat-sifat tersebut disebut dengan Ahlu Tajsim katanya. Apa Ahlu Tajsim itu? Yaitu kelompok yang menyamakan Allah dengan jisim jasad manusia. Karena Ahlu Sunnah menetapkan beberapa sifat bagi Allah yang ada dalam Al-Quran, ya. Atau semua sifat, bukan beberapa sifat, tapi semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah. Allah memberikan pendengaran, Ahlu Sunnah menetapkan karena ada dalilnya, ya. Ahlu Sunnah menetapkan Allah maha melihat, ya, karena ada dalilnya. Allah apa, Ahlu Sunnah menetapkan Allah memiliki tangan, ha, karena ada dalilnya. Nah, ini menurut mereka, ya, menurut mereka, ini menurut orang yang membenci Ahlu Sunnah. Loh, ini menyamakan Allah dengan makhluk, berarti menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki jisim atau jasad seperti manusia. Maka kita katakan seperti tadi di awal. Pertama, kita akan tetapkan nama-nama dan sifat tersebut sesuai yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menetapkan tanpa menyamakan dengan makhluk, ya, tanpa menyamakan dengan makhluk, kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan ada yang bertanya, terus gimana bentuknya? Allah alam, kita tidak tahu. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan Allah alam, hanya Allah yang tahu? Karena ini adalah perkara yang gaib. Ya, karena ini adalah perkara yang gaib. Kewajiban kita ini hanya beriman kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Itu. Contoh mudah yang lainnya seperti sholat maghrib 3 rakaat. Ya. Sholat maghrib 3 rakaat. Apakah kita nanya kenapa 3 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat? Subuh 2 rakaat, kenapa 2 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat, kan masih seger gitu kan, pagi-pagi. Gitu. Itulah agama. Ya. Agama ini sudah ditentukan. Tidak bisa seorang mengarang, tidak bisa seorang mengakal-akal dengan akalnya, ya. Nah, begitu juga ini. Yang diperintahkan kepada kita adalah beriman, terlebih dalam perkara yang gaib, ya, terlebih perkara yang gaib. Seorang dalam perkara yang gaib tidak bisa apa akalnya ini menembus, ya. Sehebat apapun dia, ya, sehebat apapun dia. Kalau dia berbicara perkara yang gaib, ya, pasti omongannya ini omongan kosong. Ya, pasti omongannya omongan kosong. Kenapa? Karena dia belum pernah melihat kok. Kita ambil contoh saja. Ruh. Nah, kita tahu ruh sering dengar, ya. Sering dengar. Di mana ruh? Hah? Ada di jasad kita. Setiap hari, setiap detik bersama kita. Apakah kita tahu bagaimana bentuk ruh? Hah? Enggak ada. Tidak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, dan seterusnya. Ruh, iya kan? Siapa profesor mana yang tahu tentang hakikat ruh? Enggak ada. Manusia dari awal sampai akhir mungkin tidak ada. Sampai akhir tidak akan ada yang tahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh ini adalah urusan Rabbku. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, dikarenakan ruh ini termasuk perkara yang gaib, yang padahal kita setiap hari, ya, berdampingan dengannya, bahkan bukan hanya berdampingan, ya, menyatu dengan tubuh kita, ternyata akal kita ini tidak bisa mengetahuinya, ya, terbatas. Nah, itulah perkara yang gaib. Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, ya. Makanya para ulama membuat satu kaidah dalam permasalahan al-asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membuat satu kaidah, yaitu kaidahnya al-kalamu fi sifat kal-kalamu fi dhat, ya. Pembicaraan berkaitan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti pembicaraan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya? Maksudnya, sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah, ya, ada di antara manusia yang tahu zat Allah? Tidak ada yang tahu. Karena ini perkara yang gaib, ya. Karena ini perkara yang gaib. Maka begitu pula sifat-sifatnya, ya. Maka begitu pula sifat-sifatnya. Kita tidak mengetahui hakikat dari sifat-sifat tersebut. Kenapa? Karena kita juga tidak mengetahui hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita beriman akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman Allah maha pencipta. Kita beriman Allah maha pemberi rizki. Kita beriman Allah subhanahu wa ta'ala pengatur alam ini. Dan seterusnya. Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sifat-sifat yang lainnya. Sudah cukup beriman tentang hal-hal tersebut. Naam. Itu yang dimaksud oleh para ulama dalam kaidah ini. Al-kalamu fi sifat kal-kalamu fi dzat. Contoh yang lainnya. Seorang yang tidak mengetahui satu zat, apakah dia akan bisa memberikan bayangan, gambaran tentang zat tersebut? Bisa tidak? Ana kasih contoh misalkan. Di daerah Timur Tengah, ya, di gurun-gurun itu ada yang disebut hewan dhab. Yang Rasulullah itu pernah disodorkan daging dhab ini, kemudian Rasulullah menolaknya. Tetapi ketika ditanya apakah ini haram, beliau jawab tidak. Cuma aku tidak terbiasa memakannya. Antum pernah lihat dhab? Bukan dhab. Nah, kalau antum nggak tahu, coba antum sifatkan bagaimana bentuk dhab ini. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Zatnya aja sudah tidak tahu, ya. Zatnya sini sudah tidak tahu, apalagi sifatnya. Kalau misalkan antum berdebat, ya, tentang dhab, ya, berdebat. Kira-kira perdebatan apa ini? Kusir, ya, perdebatan kusir. Yang satu mengatakan telinganya seperti apa, kucing misalkan. Yang satu ngomong buntutnya kayak tikus. Ya, subhanallah. Ini debat kusir, ya. Enggak selesai, sama-sama apa? Sama-sama tidak tahu, ya. Sama-sama tidak tahu. Itu. Ini hanya gambaran mudahnya. Ini di alam dunia ini, ya, di dunia saja ada perkara yang kita tidak tahu, ya. Tidak tahu zatnya, itu dipastikan kita tidak akan bisa memberikan sifat-sifat benda tersebut, ya. Kalau tadi misalkan dhab, kita tidak bisa menyebutkan bagaimana tangannya, kakinya, mulutnya, kulitnya, makanannya apa, dan seterusnya, tidak bisa. Kenapa? Karena memang di awalnya juga kita tidak mengetahui zatnya. Ini contoh dari kaidah tadi, ya. Al-kalamu fi sifat, kal-kalamu fi zat. Berbicara tentang sifat-sifat, itu apa? Seperti berbicara tentang zat, ya. Seorang tidak tahu tentang zat, pasti tidak akan bisa apa mengetahui sifat-sifatnya. Maksudnya hakikatnya. Begitu juga seorang yang beriman kepada Allah, yang dia tidak tahu tentang hakikat zat Allah, ya, dia hanya beriman keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat dari ayat-ayatnya, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam alam ini, dia beriman. Tapi hakikatnya dia tidak tahu. Maka dipastikan dia juga tidak akan mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah tidak mengetahui seperti itu hakikat tentang sifat-sifat Allah, harusnya cukup bagi dia beriman saja, ya. Cukup bagi dia beriman saja apa yang ditentukan atau apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara ada ulama yang sebelumnya bergelut dengan ilmu filsafat, ya, ulama dahulu, ulama tidak perlu disebutkan, ya, dia bergelut dengan ilmu filsafat, ilmu kalam, ya, yang dia merasa bingung sendiri ketika menetapkan akidah, ya, dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, karena tadi banyak berbenturan, ya, banyak bertabrakan. Ya. Akhirnya di akhir-akhirnya dia menyatakan taubat dan menyatakan aku beriman sebagaimana keimanannya orang-orang awam, katanya. Padahal dia ulama besar, ya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena orang-orang kaum muslimin yang awam dalam artian awam di sini adalah dia masih di atas fitrah, ya, di atas fitrah. Itu fitrah ini adalah bawaan, ya, bawaan murni jiwa seseorang. Ya. Fitrah manusia seperti tadi disebutkan, ya, seperti tadi disebutkan ketika dia apa tidak mengetahui hakikat zat, pasti dia tidak akan mengetahui apa sifatnya. Gitu. Terus yang kedua, keimanan orang awam, yang artinya awam di sini adalah masih murni fitrahnya, dia tidak macam-macam. Tidak macam-macam. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah tetapkan dalam sunnah, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sudah. Saya diperintahkan untuk beriman seperti itu. Tidak perlu dia mengorek-ngorek, ya, mengetahui ini tangan ini seperti apa, ya. Gitu. Kemudian cari ilmu yang lain. Apa ilmu kalam atau ilmu filsafat dan seterusnya. Akhirnya yang seperti tadi ini, ya, yang mencari-cari itu, akhirnya mereka terjebak sendiri. Dan ini tidak sedikit, banyak di antara ulama, orang-orang yang pintar, ya, dalam agama, terjerumus dalam perkara-perkara seperti ini. Padahal ringan saja untuk beriman dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu ringan. Dia beriman apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. Selesai. Ya. Dia tetapkan sesuai dengan keagungan Allah. Sudah. Selesai. Nah. Makanya tadi ana sebutkan di awal, ya, sebutkan di awal, walaupun ini bahasanya ringan, gampang, tetapi ada di sebagian kaum muslimin yang mereka apa? Yang mereka ini terjerumus dan tersesat dalam permasalahan ini. Kenapa? Karena tadi mereka sudah tidak berada di atas fitrah lagi. Ya, sudah tidak berada di atas fitrah. Nah, jadi itu, ya, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, makna dan penjelasannya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.